Ikhwata Islam, ma'azakumullah. Kita melanjutkan silsilah al-hadis as-sahihahnya. Kita masuk hadis 1246. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Imam Ahmad dalam musnadnya, Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dari Yazid Ar-Rashaq qal sami'tu Mu'adah Al-Adawiyah qalat sami'tu Hisham bin Amir qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yahillu li muslimin an yahjura musliman fawqa thalath fa innahuma naqibani 'anil haqqi ma dama 'ala حرامهما فأولهما فيئا سبقه بالفيء كفارة فإن سلم ولم يرد عليه سلامه ردت عليه الملائكة وورد على الآخر الشيطان ورد على الآخر الشيطان فَإِنْ مَاتَ عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ أَبَدًا. Tidak halal seorang muslim menghajar muslim yang lain lebih dari 3 hari. Hajar itu artinya tidak mengajak bicara, tidak menegur, itu namanya hajar, ya. Dan keduanya berpaling atau menyimpang dari kebenaran selama keduanya di atas keharamannya tersebut. Dan yang pertama kali kembali mendahulinya dengan kembali adalah kafarat, artinya ya ketika seseorang ya dua-duanya itu saling menghajar, tidak mau ngasih salam, tidak mau saling bertegur sapa, dan masing-masing mereka itu berpaling, maka kafaratnya adalah dengan cara apa? Kedua-duanya untuk kembali, dan kembali apa namanya, memperbaiki hubungan. Kafaratnya hanya itu. Dan apabila dia mengucapkan salam, misalnya yang si A mengucapkan salam kepada si B, dan ternyata si B tidak menjawab salam si A, maka malaikatlah yang akan menjawab salamnya. Dan setan pula yang akan menjawabnya. Artinya kalau si A ya ngucapin salam ke si B, assalamualaikum, si B enggak mau jawab, maka yang akan menjawab terhadap si A siapa? Malaikat. Yang akan menjawab si B siapa? Setan. Ya. Fa in mata 'ala siramihima, apabila kedua-duanya meninggal di atas pertikaiannya itu. Artinya kedua-duanya meninggal dunia dalam keadaan masih belum damai, masih bermusuhan. Maka keduanya tidak akan pernah bertemu di dalam surga selama-lamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Bani berkata sanad ini sahih. Nah, di sini akhi kita ambil faedah yang pertama, haramnya menghajar seorang muslim lebih dari 3 hari. Ya. Tidak boleh sesama muslim itu ya tidak saling bertegur sapa, tidak saling apa namanya, menegur, itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Dikecualikan oleh para ulama apabila alasannya adalah alasan yang syar'i. Contoh misalnya si A ya pelaku bid'ah, pemikirannya menyimpang dan sesat sekali. Maka yang seperti ini kata para ulama boleh, ya, si B misalnya tidak menegur si A karena pemikirannya yang menyimpang tersebut. Ya, ini diperbolehkan kalau memang di sana ada maslahat yang lebih besar. Dalilnya kisah tentang tiga sahabat yang tidak ikut perang Tabuk, di mana kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyuruh para sahabat untuk tidak bercakap-cakap dengan tiga orang ini, tidak mengucapkan salam kepada tiga orang ini, tidak mengajak bicara, pokoknya dihajar deh. Itu selama 50 hari. Selama berapa hari? Selama 50 hari. Berarti lebih dari 3 hari tidak? Iya. Lebih dari 3 hari. Berarti itu boleh lebih dari 3 hari kalau ternyata alasannya apa? Syar'i. Adapun kalau alasannya tidak syar'i, duniawiyah belaka, si si A tersinggung sama si B, atau misalnya gara-gara rebutan lapak misalnya, atau misalnya ya masalah-masalah yang sifatnya duniawiyah ya akhwat Islam, maka tidak diperkenankan lebih dari 3 hari. Dan yang paling utama di sisi Allah yang mengucapkan salam duluan. Ya, kata Rasulullah, wa aulahuma billah man bada'a bisalam. Yang paling dekat kepada Allah dari keduanya adalah yang mengucapkan apa? Salam. Assalamualaikum. Ya. Dan ya akhi, hal seperti ini sangat berbahaya. Ketika dua muslim bertengkar dan mereka tidak saling tegur sapa, berbahaya, Pak. Berbahayanya kenapa? Pertama, berbahaya untuk agama mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tirmizi ia mengatakan apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum? Maukah aku kabarkan kalian bima huwa afdal min salatin wa shadaqatin wa shaumin?" Maukah aku kabarkan kalian dengan yang lebih utama daripada salat, sedekah, puasa? Kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Islah solahu dhatil bain. Bagusnya hubungan dia terhadap sesama muslim. Fa inna fasada dhatil bain yal haliqah. Karena rusaknya hubungan ia dengan sesama muslim, itulah pencukur, kata Rasulullah. Dalam riwayat Tirmidzi, la aqulu haliqatu asy'ar. Aku tidak katakan itu pencukur rambut, bukan. Akan tetapi ia adalah haliqatu din, itu pencukur agama. Jadi itu bisa mencukur agama seorang hamba. Selama ia bertengkar dengan seorang muslim, tidak saling bertegur sapa, selama itu pula mencukur, memangkas habis agamanya. Ini musibah, subhanallah, bahaya buat mereka berdua. Demikian pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dalam riwayat Abu Daud, bahwa di setiap hari Senin dan di setiap hari Selasa, Kamis itu amalan hamba itu dilaporkan kepada Allah, ditampakkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illal musyahin, kecuali dua orang yang sedang bertengkar. Maka Allah berfirman kepada ya malaikat yang menulis catatannya, ya amalannya apa, kata Allah, anzir hadain fa hatta yastaliha, tangguhkan dua orang ini yang sedang bertengkar ini sampai keduanya apa, damai. Berarti selama mereka bertengkar, selama itu pula amalannya belum ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi tidak, Pak? Kerugian. Makanya dari itulah ya akhwat Islam, tidak halal seorang muslim untuk mengisolil, menghajar, menjauhi saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari kalau ternyata alasannya hanya sebatas dunia saja. Karena dalam kehidupan terkadang yang namanya persaingan ya, persaingan dalam perdagangan, persaingan di dalam muncul rasa dengki, rasa panas, rasa kesal, tidak suka, akhirnya apa, saling ya memalingkan muka dan yang lainnya. Sallallahu alaihi wasallam. Maka ini diharamkan ya akal Islam dalam syariat kita ini. Faedah yang kedua, bahwa dua orang yang bertengkar kafaratnya hanya satu, kata Rasulullah. Kedua-duanya kembali menjalin hubungan yang baik. Dan tentunya Bapak sekalian ya, terkadang ketika kita sakit hati kepada seseorang, kita sih berusaha ya untuk memaafkan dia misalnya, atau misalnya kita berusaha untuk menjalin hubungan biasa lagi. Tapi untuk menghilangkan rasa sakit hati tidak semudah itu, Pak. Butuh waktu gitu. Ya ketika kita disakiti hati kita oleh seseorang, ya kita mungkin ya udah hubungan tetap kembali lagi, tapi tidak seperti dulu misalnya, tidak sehangat dulu misalnya. Itu lumrah, Pak. Yang terpenting adalah bagaimana hubungan kita dengan dia apa? Ya, kembali dulu deh. Jangan sampai kemudian putusnya hubungan kita dengan seorang muslim itu mencukur agama kita ya akhul Islam azakumullah wa iyakum. Ya. Hadis selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan ini lafaz Imam Bukhari dan Muslim, dari jalan Muhammad bin Al-Walid Az-Zubaidi, ia berkata akhbarana Az-Zuhri dari Urwah ibn Zubair dari Zainab ibnatu Abi Salamah dari Ummu Salamah, ya semoga Allah meridainya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a fi baitiha jariyatun fi wajhiha suf-saf'ah faqala istarqu laha fa'inna bihan nadrah. Bahwa Nabi SAW melihat di dalam rumahnya ada seorang anak wanita yang di wajahnya itu ada safa'ah. Apa itu ya? Kayak di pipinya itu ada kemerahan gitu. Iya. Kayak penyakit. Maka Nabi SAW bersabda, istarkulaha, mintakan ruqyah untuk dia. Karena dia terkena penyakit ain. Ya, ada orang yang melihat anak ini kemudian matanya itu mata dengki misalnya gitu ya, akibatnya pengaruh, Pak, itu disebut dengan apa, ain. Ya, hadis ini menunjukkan di akhwat Islam azakumullah wa iyakum, ada sebuah penyakit yang ditimbulkan oleh pandangan mata yang jahat. Ini sudah sering kali kita pernah bahas ya. Itu disebut dengan penyakit apa? Ain. Ya, ain. Hadis ini juga kita ambil faedah yang kedua, bahwa pengobatan orang yang terkena penyakit ain adalah dengan cara diruqyah. Namun ada cara lain ditunjukkan oleh hadis yang lain ya, yaitu hadis Imam Al-Hakim yang pernah sebutkan juga, bahwa ada seorang laki-laki mandi di tengah padang pasir. Setelah mandi tiba-tiba panas, yang sangat panas. Rupanya anaknya tahu kalau ada orang lain yang memperhatikan ayahnya. Maka si anak ini pun kemudian melaporkanlah kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah memanggil orang yang melihat tersebut. Lalu Rasulullah bersabda, "Hala barrokta, kenapa kamu tidak doakan ia dengan keberkahan?" Kemudian Rasulullah menyuruh dia berwudu. Lalu kemudian air wudunya diguyurkan kemana? Kepada orang yang terkena penyakit ain tersebut. Sembuh biiznillah. Ini kalau kita tahu, Pak. Kalau kita tahu ini orang terkena penyakit ain, taib, kita tahu siapa orangnya, panggil. Suruh dia wudu atau dia mandi, kemudian air bekas wudunya tersebut diguyurkan kepada orang yang terkena penyakit ain tersebut. Itu sembuh insyaallah. Tapi kalau kita enggak tahu ini siapa nih, ya, tahu-tahu anak kita sakit aja. Padahal tadi keluar rumah sehat, pulang ke rumah tahu-tahu kok tiba-tiba sakit panas. Ya. Itu biasanya sih tandanya kena ain. Dan kita enggak tahu misalnya siapa, dari mata siapa ini. Wah. Maka kita ruqyah. Iya. Diruqyah dengan cara apa? Di antaranya dengan surat Al-Fatihah. Iya, dibacakan Al-Fatihah. Dibacakan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Atau dengan doa Nabi, adzhibil ba's rabban nas, isfi anta syafi la syifa'a illa syifa'uk syifa'an la yughadiru saqama. Iya. Hadis ini kita ambil faedah yang keberapa? Yang ketiga, bolehnya meminta ruqyah untuk orang lain. Bolehnya meminta ruqyah untuk orang lain. Karena yang dimakruhkan itu, Pak, adalah meminta ruqyah untuk diri sendiri. Yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Nabi mengatakan ada 70 ribu orang dari umat Islam yang akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Siapa mereka? Kata Rasulullah, humul ladzina la yastarkun. Yang pertama, mereka orang yang tidak minta diruqyah. Berarti yang dilarang itu kalau minta diruqyah untuk diri sendiri, Pak. Adapun kalau minta ruqyah untuk orang lain enggak masalah. Contoh misalnya datang ke si fulan, akhi, tolonglah saudara saya itu, ya, kemasukan jurik, ya, tolong diruqyah dong. Seperti ini boleh, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang anak wanita yang apa? Kata Nabi, istarku, dari kata istarqa, yastarqi, wazannya istaghfara yastaf'ala yastaf'iru, artinya talabur ruqyah, artinya mintalah untuk diruqyah anak ini. Berarti boleh dong kita minta ruqyah kepada orang lain untuk orang lain, bukan untuk kita, enggak masalah. Ya. Yeah. Hadis ini juga kita ambil faedah yang keempat. Pentingnya mendoakan anak kita yang masih kecil, Pak, supaya terhindar dari yang namanya ain. Jadi kalau kita punya anak, ya, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, terkadang kan anak-anak kita yang 5 tahun, 6 tahun itu suka main di rumah, di luar rumah gitu kan, ya, sama teman-temannya. Maka seperti ini penting, Pak, doakan. Apa doanya? Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan untuk Hasan dan Husain. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlindungkan Hasan dan Husain. Beliau berkata, "U'idzukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin walammah." Aku perlindungkan kamu, ya, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan dan binatang berbisa, dan dari setiap mata, ya, yang dengki, walamah, dan dari setiap yang mencaci. Nah itu, ya akhi, azakumullah, ya. Karena itu, kalau kita punya anak, sini nak, abi doain dulu, ya. U'iduka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin, ya, walam. Supaya apa? Supaya kalau ternyata ada orang yang melihat dengan mata dengki gitu ya, anak kita tidak terpengaruh, nggak kena ain, insyaallah, biiznillah. Apalagi kalau anak antum misalnya ganteng atau cantik gitu kan, bisa aja ada orang memandang lupa untuk mengucapkan apa barakallahu fi gitu kan, akhirnya apa kena. Itu sangat sangat mungkin terjadi ya akhwal Islam. Hadis selanjutnya 1248. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud dan Ahmad dari hadis Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah secara marfu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ainu haqqun." Penyakit ain itu hak benar adanya. Iya. Hadis 1249. Hadis yang dikutip oleh Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, Abu Bakar Asy-Syirazi Al-Khatib dalam tarikhnya, dari jalan Muhammad bin Makhlad dan Ibnu Adi, keduanya dari Syu'aib bin Ayyub, haddatsana Muawiyah bin Hisham, ia berkata haddatsana Sufyan dari Muhammad bin Al-Munkadir dari Jabir. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ainu tudkhilu ar-rajul al-qabra wal jamal al-qidra." Penyakit ain itu, ya, pandangan mata jahat itu bisa menyebabkan seseorang masuk kuburan dan menyebabkan unta masuk kuali. Maksudnya mati, Pak. Jadi kalau ada orang terkadang ya, akhi, ya, melihat orang lain dengan pandangan mata dengki, pandangannya itu bisa membuat orang itu mati, Pak. Ya. Bahkan binatang saja, unta, kalau terkena penyakit ain kata Rasulullah bisa mati. Bayangkan itu pengaruh penyakit ain itu dahsyat sekali. Ya sampai Nabi mengatakan bahwa yang namanya ain itu apa? Ya bisa memasukkan seseorang kuburan dan bisa menjadikan unta itu dimasak di kuali. Ya. Subhanallah. Hadis 1250 juga sama. Hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dan Imam Ahmad dan Tabrani dalam Al-Kabir, dari jalan Sufyan dari Duaid, ia berkata haddatsani Ismail bin Thauban dari Jabir bin Zaid dari Ibnu Abbas secara marfu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ainu haqqun." Ain atau pandangan mata, penyakit yang diakibatkan daripada pandangan mata itu hak. Tastanzilul haliq. Ya, menyebabkan turunnya haliq, artinya kematian. 1251 juga sama. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Ibnu Tawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ainu haqqun." Penyakit yang ditimbulkan dari pandangan mata itu hak adanya. Walau kana syai'un sabaqal qadar, sabaqatul ain. Wa idza stuksiltum faksilu. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, pasti didahului oleh penyakit ain. Dan apabila kalian diminta untuk mandi, maka mandilah. Artinya kalau kamu yang melihat ya anak saya sehingga anak saya sakit, iya, mandi kamu. Ya, kalau dia mandi, suruh mandi. Nanti air bekas mandinya itu kemudian dimandikan ke anak kita yang terkena penyakit ain. Insyaallah sembuh kalau seperti itu ya. Akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Di sini juga menunjukkan tentang masalah ain ya. Hadis 1252. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah dan Ahmad dan Ibnu Adi dari Sufyan dari Amr bin Dinar dari Urwah dari Ubaid bin Rifa'ah Az-Zuraqi bahwa Asma bintu Umais berkata, "Ya Rasulullah, inna walada Ja'far tusri ilaihim al-ain. Ya, fa astarqi lahum." Wahai Rasulullah, sesungguhnya anaknya Ja'far itu cepat sekali terkena penyakit ain. Bolehkah aku memohon, ya meminta ruqyah untuk mereka? Kata Rasulullah, "Na'am. Fa innahu law kana syai'un sabaqal qadara sabaqatul ain." Terus karena sesungguhnya kalaulah ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, tentu akan didahului oleh penyakit ain. Ya. Artinya tidak ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, karena segala sesuatu itu terjadi dengan apa? Takdir. Ya. Kalau ternyata ada yang bisa mendahului takdir, pasti didahului oleh penyakit ain. Tapi penyakit ain pun juga, ya akhi, itu sudah masuk dalam apa? Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya, ya akhi. Azakumullah wa iyakum. Hadis ini, ya akhi, kita ambil faedah yang sudah kita sebutkan tadi, itu adanya penyakit ain, pandangan mata yang jahat, yang dengki. Kalau antum bawa mobil bagus, misalnya boleh beli, ada mau teman antum ngelihatnya dengan dengki, tahu-tahu mobilnya mogok aja, rok. Jadi pak, itu pengaruh penyakit ain itu. Ya. Tuh mobil saya kok tiba-tiba mogok, nggak ada angin, nggak ada apa, baru beli kok. Atau tiba-tiba bannya kempes. Ya. Itu bisa terjadi dari apa? Dari pandangan mata yang dengki biasanya, ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Hadis 1253. Hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari jalan At-Tabrani dan Ibnu Mandah dalam Al-Ma'rifah dan Ibnu Asakir dari Ubaid bin Ya'ish, ia berkata, haddatsana Muhammad bin Fudail dari Ismail bin dari Ismail dari Qais dari Abul Awar As-Sulami secara marfu', bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa abwaabas sultan. Fa innahu qad asbaha sa'ban habutan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jauhi oleh kalian pintu-pintu sultan, penguasa." Artinya kamu jangan menjilat kepada penguasa. Kamu jangan mendekati pintu-pintu penguasa. Kenapa? Itu fitnah buat kita terkadang, akhi. Iya. Kenapa? Kafa innahu qad asbaha sa'ban habutan. Karena ia akan menjadi rendah dan sulit. Ya dzullan, habutan artinya dzullan. Iya. Hadis ini menunjukkan, ya akhi azakumullah, larangan kita untuk ya dekat dengan pintu penguasa. Maksudnya dekat di sini, akhi, ya. Ya kayak gitulah. Terkadang ada orang yang dekat dengan penguasa itu tujuannya apa sih, Pak? Hah? Orang dekat dengan penguasa itu biasanya tujuannya apa? Banyaknya sih fulus. Banyaknya masalah apa? Dunia dan yang lainnya. Memfitnah, akhi, memfitnah. Makanya salafus saleh terdahulu itu paling, mereka itu paling lari dari kekuasaan gitu. Takut sama, sangat takut. Kenapa? Karena fitnahnya berat, ya akhi Islam, azakumullah. Maka dari itu Rasulullah SAW mengatakan, jauhi oleh kalian pintu-pintu penguasa. Jangan kalian biasakan diri untuk mendekati pintu-pintu penguasa itu. Bukan apakah berarti kita jauhi? Tidak. Tetap kita berusaha untuk menasihati mereka, membantu mereka dalam perkara yang ma'ruf, sabar dalam menghadapi kedzaliman mereka dan yang lainnya. Tetap. Akan tetapi yang dimaksud di sini, ya akhi azakumullah, Jangan sampai hati kita condong kepada hal seperti itu. Karena apa? Karena itu seringkali menimbulkan fitnah dunia. Fitnah dunia ya. Antum punya teman penguasa yang gak masalah, tapi kemudian antum ya menjilat dia dan mengharapkan dunia dari dia, bahaya. Bahaya. Maka kewajiban kita ya akhi ya azakumullah terhadap penguasa itu apa pak? Kita berusaha yang pertama mendoakan penguasa supaya mereka diberikan hidayah. Ini yang harus pak, karena itu termasuk nasihat untuk penguasa. Sampai-sampai Imam Al-Barbahari berkata apa? Idza ra'aita man yad'u 'ala sultan fa innahu min ahlil hawa. Kalau kamu melihat ada orang yang mendoakan kecelakaan kepada penguasa, maka itu tandanya dia pengikut hawa nafsu. Wa idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultan fa innahu min ahli sunnati insyaallah. Kalau kamu melihat ada orang yang mendoakan kebaikan untuk penguasa, yang didoakan kebaikan, dapat hidayah dan yang lainnya, maka ia termasuk ahlu sunnah insyaallah, kata beliau. Sampai Imam Barbahari ya menjadikan tanda ahlu sunnah atau bukan itu apa? Dia mencaci maki penguasa atau mendoakan kebaikan untuk penguasa. Nanti orang yang mencaci maki penguasa itu tandanya ahlul hawa. Ya kata Rasulullah, kata Imam Barbahari, hati-hati terhadap orang tersebut ya akhul Islam. Ini yang pertama ya, kita doakan mereka. Sebab kalau doa kita makbul, Pak, diijabah, Pak, dan ternyata Allah jadikan mereka baik, kebaikannya buat siapa? Ya buat semuanya, buat rakyat, Pak. Tapi kalau antum doakan keburukan buat mereka, aduh, mudah-mudahan pemimpin kita misalnya mati atau mampus atau yang lainnya. Yakin penggantinya lebih baik? Makanya kan Al-Hasan Al-Basri pernah kan mendengar seseorang berkata begini, ya Allah, ya binasakan si Hajjaj bin Yusuf itu. Kata Al-Hasan Al-Basri, apa kamu jangan lakukan itu. Apa kata dia, hai Hasan, apa kamu tidak tahu bagaimana kekejaman Hajjaj bin Yusuf? Kata Al-Hasan, jangan, jangan. Karena kita tidak tahu kalau ternyata Allah kabulkan doamu dan dia pun binasa, barangkali penggantinya kera dan babi. Kita doakan dia supaya ya hancur, ternyata penggantinya enggak lebih baik. Penggantinya apa? Ternyata lebih buruk. Makanya ya akhi, doakan penguasa dengan apa? Kebaikan. Supaya dapat hidayah, doakan di waktu-waktu ijabah. Sampai-sampai Fudhil bin Iyad berkata, aku ingin sekali mengundang orang-orang soleh ke rumahku, lalu aku jamu mereka makan. Setelah itu aku minta mereka semuanya berdoa untuk penguasa supaya Allah memberikan taufik kepada mereka. Kan manfaat pak, maslahat ya. Terkadang banyak di antara kita itu ya kerjaannya kalau ceramah di podium-podium mencaci maki isinya. Ini enggak benar ya akhwat Islam, anzakumullah ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kewajiban kita apa? Membantu mereka dalam perkara yang ma'ruf, menaati mereka dalam perkara yang ma'ruf. Kalau itu merupakan kebaikan, bukan maksiat, ya kita taati, kita bantu. Tapi kalau itu maksiat lah. Karena Rasulullah SAW la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh menaati makhluk untuk memaksiati siapa? Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh ya akhi. Ya. Nah ini ya akhi, maka Rasulullah mengatakan jauhi oleh kalian pintu-pintu penguasa. Karena itu kerendahan buat kamu. Orang yang mendekati pintu penguasa jadi rendah, Pak. Ya. Apalagi kalau tujuannya sebatas dunia, ingin dapat kekuasaan, ingin dapat apa, harta dan yang lainnya, hina. Seorang muslim tuh gak boleh menghinakan diri di hadapan makhluk pak. Seorang muslim tuh mulia jiwanya pak. Seorang muslim itu gak pernah hatinya itu mengharapkan sesuatu dari makhluk, gak dia gantungkan pengharapannya kepada siapa? Kepada Allah. Makanya kata Rasulullah SAW apa? Inna syarafal mu'min qiyamu billail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada sholat malam, dan keperkasaannya di saat ia tidak merasa butuh kepada manusia, di saat ia tidak menggantungkan harapannya kepada manusia, tapi ia menggantungkan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Hadis 1254. Hadis yang dikeluarkan Imam Al-Hakim dari jalan Jumai' bin Thawab, ia berkata haddatsana Abdullah bin Busr, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tuba liman ra'ani wa tuba liman ra'a man ra'ani wa liman ra'a man ra'a man ra'ani wa amana bi. Tuba, apa sih tuba itu? Tuba itu sebuah pohon di sebuah di surga. Tuba itu sebuah pohon di mana? Di surga. Untuk orang yang melihat aku, dan tuba untuk orang yang melihat aku, artinya orang yang bertemu dengan sahabat, dan tuba buat orang yang melihat orang yang melihatku, maksudnya tabi'in, ya, dan ia beriman kepadaku. Di dalam sanadnya Pak, ada seorang perawi yang bernama Jumai ini. Kata Imam Al-Hadzhabi, wahin itu menunjukkan lemah banget gitu loh. Tapi kata Syekh Albani, ia tidak bersendirian. Ia telah dimutaba'at. Iya. Di mana Adhiya dalam Al-Mukhtarah meriwayatkan dari jalan Abu Ya'la dan At-Tabrani dengan sanad keduanya dari Baqiyah. At-Tabrani berkata haddatsana Muhammad bin Abdurrahman bin Arq al-Yahsubi dari Abdullah bin Busr. Kata beliau ini sanadnya hasan dan perawi-perawinya ma'ruf kecuali al-Yahsubi ini. Iya. Dan ia apa namanya? Seorang perawi yang dianggap thiqah oleh Ibn Hibban dan juga mempunyai sanad-sanad dari anak kepada Anas juga, sehingga dengan seperti itu hadis ini bisa menjadi naik derajatnya. Iya. Jadi kata beliau bil jumlah fal hadithu hasan insyaallah. Jadi kalau kita lihat jalan-jalan tadi, hadis ini hasan insyaallah. Hasan itu lebih rendah dari sahih ya. Yang paling tinggi apa? Sahih, di bawahnya apa? Hasan. Hadis ini ya akhi menunjukkan keutamaan tiga generasi ini. Yang pertama generasi sahabat, yang kedua generasi tabi'in, yang ketiga generasi tabi'ut tabi'in. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan tuba liman ra'ani wa tuba liman ra'a man ra'ani wa liman ra'a man ra'a man ra'ani wa amana nabi. Ya tuba bagi orang yang melihatku dan tuba bagi orang yang melihatku. Dan tuba bagi orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Nah, ini tiga generasi, tabi'in. Terus tabi'ut, tabi'in, terus sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Dan ini ditunjukkan oleh hadis lain juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda khairun nasi qarni thumma ladzina yalunahum thumma ladzina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia itu generasiku, kata Rasulullah. Kemudian generasi setelahnya yaitu tabi'in. Kemudian generasi setelahnya lagi yaitu apa? Tabi'ut tabi'in. Ini tiga generasi yang diutamakan ya akhi Islam, azakumullah wa iyakum, masyaallah. Maka kewajiban kita ya akhi ya untuk senantiasa merujuk para tiga generasi ini, Pak. Nah, tiga generasi inilah yang kemudian dimutlakan oleh sebagian ulama dengan nama salaf. Iya, sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan salaf itu artinya tiga generasi yang utama. Itulah salaf. Dan kita yang menisbatkan diri kepada salaf disebut salafi. Tapi apakah orang yang mengatakan dirinya salafi pasti salaf? Salafi enggak, belum tentu. Ya, seperti ada orang yang ngaku saya ahlu sunnah, tapi ternyata akidahnya enggak sesuai dengan ahlu sunnah. Ya enggak disebut ahlu sunnah wal jamaah, maka sebatas pengakuan tuh enggak. Ya. Hadis 1255. Hadits yang diriwayatkan oleh Tirmizi, ia berkata haddatsana Ubaid bin Asbat bin Muhammad Al-Qurashi, ia berkata haddatsana Abi qala haddatsana Sulaiman At-Taimi dari Khaddash, ya atau Khidash dari Abu Zubair dari Jabir, ia berkata Rasulullah bersabda idza stalqa ahadukum ala dhahrihi fala yadh' ihda rijlaihi ala al-ukhra. Apabila salah seorang tidur terlentang, oh kan terlentang Pak, gini ini, janganlah ia meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lainnya. At-Tirmidzi berkata hadis ini diriwayatkan ya oleh selain dari satu orang dari Sulaiman At-Taimi dan tidak dikenal Khidash ini siapa dia atau Khaddash ini. Dan At-Tahawi meriwayatkan dalam Syarhul Ma'ani dari jalan lain dari Taimi tersebut. Al-Bazzar juga meriwayatkan dalam musnadnya, ia berkata haddatsana Qais bin Adam, ia berkata haddatsana Jaddi Azhar bin Sa'ad dari Sulaiman At-Taimi dari Khaddash atau Khidash ini dari Abu Zubair dari Jabir dari Ibnu Abbas. Ya. Dan hadis ini mempunyai syahid juga dari hadis Abu Hurairah, sehingga hadis ini sahih insyaallah. Hadis ini akhi menunjukkan haramnya atau dilarang tidur sambil apa? Tidur sambil terlentang dalam keadaan kita meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lain. Paham enggak? Jadi kalau kita tidur begini, kemudian kaki kita kita simpan di atasnya begini. Paham kan? Namun, Pak, ada hadis lain yang bertabrakan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam justru pernah melakukan itu. Kalau tidak salah dalam Abu Daud. Sehingga para ulama menjamak antara dua hadis tersebut. Bahwa larangan tidur terlentang dalam keadaan kita meletakkan satu kaki di atas kaki yang lainnya, itu kalau enggak pakai celana dalam, pakai sarung tapi enggak pakai apa-apa dalamnya, Pak. Ya. Jadi kalau diginiin wait, kelihatan. Iya. Yeah. Tapi kalau antum pakai sarung, tapi di bawahnya pakai sirwal, paham kan? Pakai sarung juga, pakai sirwal juga, maka enggak masalah. Karena ilatnya adalah tersingkapnya aurat. Maka kalau ternyata, ya dengan dia melakukan itu tidak tersingkap auratnya, enggak masalah. Tapi kalau dengan seperti itu malah tersingkap auratnya, terlihat dalemannya, ya maka auratnya tersebut maka tidak diperbolehkan.